Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Khalifillah rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab dengan membaca buku Durus Al-Lughatil Arabiyah jilid pertama. Kita sampai pada Ad-Darsus Sadis, pelajaran ke-6. Nah, tema pada bab ini adalah tentang apa? Hadhihi, ya, tentang hadhihi. Nah, mengenal isim-isim yang mu'annas, ya, isim-isim kata-kata yang digolongkan sebagai mu'annas, ya. Baik, kita kemarin telah mengenal dua istilah, ya. Ada mudzakkar, ada mu'annas, ya. Mu'annas adalah lawan dari mudzakkar. Apa mudzakkar? Semua nama-nama laki-laki, ya. Profesi laki-laki, ya. Baik, juga binatang-binatang yang jantan. Baik, serta benda-benda yang kemudian dikategorikan bersamanya. Ya, mudzakkar. Nah, mu'annas adalah lawannya. Nah. Baik. Kita telah melalui beberapa halaman dan juga beberapa latihan, ya. Terakhir adalah ada tugas untuk dikerjakan di rumah, ya. Yaitu latihan 3, ya, pada halaman 37, ya. Insyaallah sudah dipelajari di rumah, ya, dikerjakan insyaallah. Nah, yaitu menyusun apa? Tugasnya menyusun sebuah kalimat sederhana yang berisi atau yang disusun dengan dua kata, ya. Baik. Dan kata-kata yang kita susun adalah kata-kata dari jenis mu'annas, ya, dari jenis mu'annas. Ya, ada pembandingnya dari kalimat yang sudah tersusun, ya. Yang di sebelah kanan itu adalah kalimat dengan melibatkan isim-isim yang dari jenis mudzakkar, ya. Seperti Muhammad, ya, seperti Talib, ya, Hamid, Tabib, ini kata-kata mudzakkar. Nah, dengan kalimat-kalimat yang telah disediakan, yang telah dituliskan pada bagian kanan, ya, kita diminta untuk menyusun kalimat yang serupa menggunakan kata-kata mu'annas yang sesuai, ya. Baik, nomor 1, ini sebagai contoh, Muhammadun Talibun. Muhammad adalah seorang pelajar, ya. Baik, Muhammad ini posisinya dalam kalimat sebagai yang diterangkan, ya. Muhammad yang diterangkan. Talibun yang menerangkan Muhammad, ya. Dalam hal ini, ya, ada kesesuaian jenis, ya. Mudzakkar diterangkan dengan mudzakkar. Baik. Bila diganti dengan Aminatu, ya, ini mu'annas, maka yang menerangkan juga, ya, sesuaikan. Ya, dari jenis yang sama, Talibatun. Aminatu Talibatun. Demikian. Baik, nomor 2. Hamidun Tabibun. Ya, coba kita baca. Hamidun Tabibun. Hamid seorang dokter, ya. Juga Fatimah. Fatimah juga seorang dokter. Bagaimana kalimatnya? Fatimatu Tabibatun. Ahsantum. Ya, Fatimatu Tabibatun. Baik, nomor 3. Huwa muslimun, baca. Apa artinya? Dia seorang muslim, ya, dia seorang muslim. Kemudian kita ganti, huwa ini termasuk kata ganti, ya, kata ganti untuk mudzakkar, kata ganti untuk mudzakkar. Apakah orang ataupun benda, ya, dengan huwa, ya. Dan ini jumlahnya tunggal, satu orang, ya, satu benda, ya. Baik, untuk mu'anasnya apa? Hiya. Ya, hiya. Jika kita buat dengan hiya, berarti apa yang cocok? Hiya muslimatun, ya. Lawan dari muslim, ya, ya pasangannya ini muslimatun. Hiya muslimatun. Nomor 4, al-babu mughlaqun. Iqra'u. Al-babu mughlaqun. Pintu itu tertutup, terkunci, ya. Baik, sekarang yang akan kita terangkan adalah jenis kata mu'annas, yaitu an-nafidhatu, yang maknanya apa? Jendela. Jendela itu tertutup. Bagaimana kalimatnya? Bunyinya an-nafidhatu mughlaqatun, ya. Tinggal disambungkan dengan tak saja. Tak apa? Tak marbutah. Ya, tak apa tak marbutah itu? Tak yang bentuknya huruf H. Ta tapi ditulis dalam bentuk huruf H. Baik. An-nafidatu mughlaqatun, ya. Al-mindilu wasikhun. Baca. Al-mindilu wasikhun. Artikan. Sapu tangan itu kotor. Sapu tangan ini kotor, ya. Wasikhun. Nah. Al-yadu, tangan itu kotor. Bagaimana? Wasikhatun. Ya. Ya. Wasikhun. Wasikhatun. Jadi tinggal disambungkan dengan huruf ta marbutah. Ya. Baik. Huruf yang tadinya di akhir itu kha, yang tadinya dhammah tanwin dijadikan apa? Jadikan berharokat fathah. Ba'idun atau wasikhun, ya, wasikhun menjadi wasikha. Lalu dhammahnya dipindahkan pada huruf ta tadi, ya, wasikhatun. Baik, jadi huruf terakhir tanda pada kata mudzakkar berharokat apa? Fathah. Talibun, talibatun, ya, bukan talibuntun, ya, talibatun. Baik, tabibun menjadi tabibatun, ya, ba-nya jadi fathah, ya. Jangan tetap dhammah, jadi fathah. Baik. Asyayu harun. Baca. Asyayu harun. Ya, apa artinya? Air teh itu panas, ya. Al-qahwatu, kopi itu apa? Kalau panas bagaimana? Nah, tinggal diganti harokat pada ro yang tadinya dhammah tanwin menjadi fathah. Harro, tambahkan tak marbutah. Harratun. Al-qahwatu harratun. Harratun. Al-masjidu ba'idun. Baca. Al-masjidu ba'idun. Masjid itu jauh, ya. Al-madrasatu ba'idatun, ya. Ba'idun untuk mudzakkar, mu'annatsnya ba'idatun. Baik. At-thalibu maridun. Baca. At-thalibu maridun. Santri itu atau siswa itu sedang sakit, ya. At-thalibatu, siswi itu, maridatun, ya, sedang sakit. Maridatun, maridun, maridatun, ya. Al-hisanu sari'un. Baca. Ya, apa artinya? Kuda itu cepat lajunya, ya, cepat, ya, laju. Sari', ya. Sari'un. As-sayyaratu, al-hisan karena mudzakkar, maka untuk menerangkannya dengan kata mudzakkar pula, sari'un, ya. As-sayyaratu sari'atun. Sin, sin, bukan syari'ah, sari'atun, ya. Sayyarah apa? Sayyarah, ya, mobil. Al-qamaru jamilun. Asy-syamsu jamilatun. Jadi qamar dianggap isim mudzakkar, ya. Rembulan itu mudzakkar, sedangkan asy-syams adalah muannats, ya. Ingat, qamar itu mudzakkar, syams muannats. Asy-syamsu madza? Jamilatun, ya. Jamilatun. Baik. Nomor 11. Al-abu jalisun. Sang ayah atau ayah jalisun, duduk. Al-ummu, kalau ummu mimnya tasydid, kalau abu al-ab ya tanpa tasydid. Al-abu. Al-abu jalisun. Al-ummu ahsan, jalisatun. Ibu duduk. Baik. Barakallahu fikum. Ini 6. Latihan ketiga ya. Nanti insyaallah kalau ada yang mengerjakan di buku tulis, insyaallah kita akan lihat. Baik. Nah, sekarang kita beralih ke latihan nomor 4. Apa perintahnya? Sahih. Sahih, apa sahih? Ya, betulkan, ya. Benahi, ya, perbaiki, sahih. Al-jumalal atiyah, kalimat-kalimat yang akan datang berikut ini. Ya, jadi kalimat-kalimat yang 5 nomor ini semuanya ada yang kurang tepat, ya. Dalam hal apa? Karena ini pembahasan tentang mu'annath mudzakkar, ya, adalah ya pada bab ini yang kita hendak apa perhatikan di mana letak kesalahannya, ya. Baik. Baik. Dari Mas Munir, ya. Ya, nomor 1. Ya, saya bacakan kalimatnya, ya. Dan kita anggap saja keliru, ada yang salah, ya, perbaiki. Haqibatu man hadza, ya, perbaiki, Mas. Haqibatu man hadza, silakan ganti mana yang kira-kira perlu diganti. Ya. Susunannya seperti ini, tetap saja yang diganti adalah kata-katanya. Salah satunya diganti, ya. Ya. Silakan. Ya, haqibatu man hadza. Ya. Ya. Gimana? Menyerah? Coba dulu. Ya. Haqibatu man hadihi. Ah, santa, ya. Jadi kalau pakai hadza kurang tepat, ya. Karena yang ditanyakan adalah haqibatu, ya, haqibah tas. Di mana? Dengan jelas kita lihat dia jenisnya muannats, ya. Sehingga kata tunjuk yang tepat ya muannats juga. Haqibatu man hadihi. Barakallahu fikum. Nomor 2. Ya, kalimatnya al-ghurfatu maftuhun, perbaiki. Al-ghurfatu maftuhatun. Ahsanta, ya, al-ghurfatu maftuhatun. Nomor 3. Kalimatnya hadza sayyaratu tabibi, ya, perbaiki. Hadhihi sayyaratu tabibatun. Hadhihi sayyaratu tabibatun. Kalau diganti tabibatu ya dikasrah karena dia mudhaf ilaih, ya. Harus diingat kaidah-kaidah mudhaf ilaih, mudhaf ilaih. Hadhihi sayyaratu tabibati. Ya, begitu kan? Ulangi coba. Hadhihi sayyaratu tabibati. Masuk ke to, sayyaratu tabibati. Hadhihi sayyaratu tabibati. Ya. Sini Abu Muhammad mengganti dua kata. Yang pertama apa? Hadza diganti hadhihi. Ini sudah cukup sebenarnya. Mengganti satu saja sudah cukup, ya. Ya, hadhihi sayyaratu tabibi. Ya, sudah tepat tanpa perlu mengganti at-tabibah. Ya, tabib menjadi tabibah. Ya, karena yang diterangkan adalah mobilnya, ya. Adapun yang punya mobil itu mau ibu-ibu, ya, atau bapak-bapak, ya, tidak ada masalah, ya. Karena kata tunjuk hadhihi, ya, itu sudah mengarah kepada isim yang muannats, yaitu sayyarah, ya. Adapun dia kemudian disandarkan kepada isim yang jenisnya mu'annas atau mudhakar, ya tidak masalah. Ya, jadi yang paling penting mengganti hadihi. Hadihi sayyaratu tabibi. Nah, barakallahu fikum. Kalau mau diganti tabibati juga enggak ada apa-apa. Ya, hadihi sayyaratu tabibati. Labas. Masih betul. Nomor 4. Hadihi miftahus sayyarati. Ya, yang betul apa? Hadza miftahus sayyarati. Ya, hadza miftahus sayyarati. Kenapa diganti hadza? Karena miftah termasuk jenis mudzakkar. Ya, mudzakkar, barakallahu fiik. Ya, hadza miftahus sayyarati. Nomor 5. Aina as-sayyaratu? Huwa fi syari'i. Huwa fi syari'i. Nah, betul kan? Ada yang salah? Apa yang salah? Nah, ganti. Aina yang salah atau as-sayyarah atau huwa atau yang lain? Aywa. Huwa. Harusnya diganti iya. Gimana Mas Irfan? Aina sayyaratu. Ainas masuk kesan. Ainas sayyaratu iya fi syari'i. Fi syari'i. Fi syari'i. Iya fi syari'i. Barakallahu fiik. Baik, cukup. Baik. Kembali dari awal latihan keempat ya. Coba dibaca ulang Mas ya. Hak nomor 1 langsung yang betulnya. Langsung yang betulnya nomor 1, nomor 2. Haqibatu man hadhihi. Ya, nomor 2. Al ghurfatu miftuhatun. Al ghurfatu madza? Al ghurfatu maftuhatun. Aywa, al ghurfatu maftuhatun. Ahsan. Fadal. Bapak Sarwin. Nomor 3. Ahsan, hadhihi sayyaratu tabibi. Nomor 4. Hadza miftahus masuk ke sin karena mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya. Haknya tidak lagi ditanwin, masuk ke sin langsung. Hadhihi ti. Ya. Baik, tadi hadhihi mau diganti apa tidak? Hadza ya. Jadi ahsan. Hadza miftahus sayyarat. Baik. Nomor 5. Ya. Masuk ke sin. Ainas sayyaratu? Ya. Ya, hiya fi syari'i. Hiya fi syari'i. Baik, barakallahu. Apa artinya aina sayyaratu? Di mana mobil? Hiya fi syari'i. Dia di jalan raya. Baik, barakallahu. Nah, selesai pembahasan tentang ya atau latihan-latihan dalam bab ini. Tinggal yang nomor 5 sekarang. Ini ada latihan terkait dengan hal yang lain. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat ya. Iqra, bacalah dan tulislah dengan memberikan harokat terutama pada akhir pada setiap kata-kata penyusun kalimat. Ya. Ada 4 nomor. Ya, silakan dibaca. Nomor 1. Mik. Ya. Biar bisa didengar. Nomor 1, ya, silakan dibaca. Bagaimana itu? Hada hadal Muhammad Muhammadu wadalikal Hamidu. Nah, ada lam di situ. Apakah lam itu ada alif sebelumnya? Tidak ada. Ya, ini berarti bukan alif. Hada li Muhammad wadalikal li Hamidun. Ya, betul. Hada li Muhammad. Nah, sekarang seperti perintahnya, beri harokat. Nah, huruf dal pada Muhammad diberi harokat apa? Hada li Muhammad. Kalau tadi kan li Muhammad sukun kan? Nah, kasih harokat. Harokatnya apa? Hada li Muhammadi wadalika li li Hamidi. Aywa, di kasroh. Dan kasrohnya jangan lupa tanwin. Ada tanwinnya. Hada li Muhammadin wadalika li Hamidin. Coba diulang lagi. Hada li Muhammadin wadalika li Hamidin. Ahsanta. Barakallahu fiik. Nomor 2. Silakan baca. Liman hadihi liyasirin. Ahsan, liyasirin. Liman hadihi, milik siapa ini? Ini apa? Benda-benda yang mu'annaf, ya. Sayyaratun, ya, sa'atun, ya, dan yang lainnya yang mu'annaf. Hadihi liyasirin, apa artinya? Hadihi liyasirin. Ini milik Yasir. Ya. Jadi tidak harus mencari kata yang mu'annath untuk menyebutkan pemiliknya, ya. Hadihi betul mu'annath. Tapi kalau sudah ada lamnya, ya, milik. Nah, milik siapa ini? Yang siapa ini enggak perlu harus cari yang mu'annath. Ya, bisa saja. Ya, benda mu'annath dimiliki oleh seorang, ya, pria, ya, seorang wanita. Tidak ada masalah. Ya. Hadihi liyasirin. Ya. Jangan diprotes, oh, yasir kan mudzakkar, ya. Ganti saja liyasiratin. Enggak. Iya. Iya, betul. Hadihi sa'atun. Ya, kalau pemiliknya ya terserah. Ya. Benda-benda mu'annath bisa dimiliki oleh mudzakkar dan sebaliknya. Benda-benda mudzakkar boleh dimiliki oleh, ya, wanita. Nah. Baik. Nomor 3. Ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Artinya apa? Segala puji milik Alhamdu, segala puja dan puji yang sempurna lillah. Untuk Allah saja. Ahsan. Fadhal. Lillahil masyriqu wal maghribu. Lillahi al masyriqu wal maghribu. Apa artinya? Milik Allah barat dan timur. Ya, milik Allah. Ya, timur dan barat. Masyriq ini timur, ya. Maghrib barat, ya. Ya. Jadi posisi kata yang apa? Kemasukan lam itu lumrahnya di belakang, ya. Kayak tadi hadihi liyasirin, ya kan? Penyebutan pemilik ini di mana? Di belakang, ya. Disebutkan dulu bendanya, lalu pemiliknya disebutkan di belakang. Hadihi liyasirin, ya. Baik. Hada li Muhammadin wa dzalika li Hamidin, ya. Kalau disebutkan tidak di awal, yakni digeser posisinya seperti yang di nomor 4. Lillahi al-masyriqu wal maghribu. Maka di sini ada makna yang dimaukan dan dimaksudkan dengan pergeseran tadi adalah sebagai pengkhususan, ya. Lillah, yakni milik Allah sajalah, ya. Al-masyriqu al-maghribu, arah timur dan arah barat. Barakallahu fiik. Jadi pergeseran tempat yang apa yang semestinya di belakang kemudian di depan ini ada maksud. Nah, barakallahu fikum. Demikian. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Nah, insyaallah bisa kita pahami dengan baik. Oleh karena itu kita masuk pada pelajaran baru, ad-darsus sabi', pelajaran ke-7. Baik. Kita baca bersama, ya. Tema pada pelajaran ketujuh ini adalah kalau tidak salah tentang isim isyarah juga tilka ya. Coba kita baca man hadhihi, ya, siapa ini? Hadhihi aminatu, nah, ini Aminah. Wa man tilka, dan siapa itu? Tilka Fatimatu, ya, itu adalah Fatimah, ya, ini adalah dekat ya posisinya dari yang berucap, ya, tilka ya jauh. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Masa? Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Ulangi. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Coba ucapkan mumarridatun. Mumarridatun. Iya. Hadhihi tabibatun, ini adalah dokter. Dan itu adalah mumarridah, mumarridah perawat, ya. Mumarridatun, ya, perawat, perawat orang sakit. Hadhihi minal hindi wa tilka minal yabani. Hadhihi minal hindi wa tilka minal yabani. Ya. Baik. Yang ini siapa ini tadi? Aminah, ya. Dari mana? India. Dia seorang dokter. Wa tilka, dan itu siapa? Fatimah, ya. Perawat, ya. Dari mana? Jepang, ya. Jadi Aminah, dokter Aminah dari India, ya. Perawat Fatimah dari Jepang. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Baca. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun, ya. Bu dokternya tinggi, sedangkan merawatnya qasiratun, pendek, ya. Aminah, ya, Bu dokter Aminah dari India, tinggi posturnya, ya. Perawat Fatimah dari Jepang, ya, pendek. Baik. Coba diulang lagi sama-sama. Man hadhihi. Man hadhihi. Hadhihi aminatu. Jangan ditanwin ya, jangan ditanwin. Aminatu, nama-nama perempuan tidak ditanwin, ya, tanpa tanwin, tidak menerima tanwin. Ulangi, hadhihi, hadhihi aminatu. Terus, waman tilka, tilka Fatimatu. Hadhihi tabibatun, tilka mumarridatun. Hadhihi minal hindi, wa tilka minal yabani. Hadhihi tawilatun, wa tilka qasiratun, ya. Perhatikan, yang tidak ditanwin adalah nama-nama perempuan, ya. Kalau isim muannats, kalau bukan nama, bisa ditanwin. Tawilatun, ya, tabibatun, ya, talibatun. Tapi kalau nama, tidak ditanwin. Baik. Man hadha, hadha hamidun. Baca. Man hadha, hadha hamidun. Wa man dhalika, dhalika aliyun. Ya, ini insya Allah tidak asing lagi. Atilka dajajatun. La, tilka battatun. Ya, tilka, ya. Atilka dajajatun, artinya apa? Apakah itu ayam betina? La, bukan. Tilka battatun, itu adalah battatun, itik, ya, bebek, ya. Dan juga mungkin bebeknya, ya, bebek yang betina. Nah, ma tilka, tilka bayudatun. Baca. Ma tilka, tilka bayudatun. Apa itu? Itu adalah bayudah, ya, telur. Bayudatun. Hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Baca. Hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Ya, ini sayyarah, ya, mobil al-mudarris, mobil guru. Wa tilka, dan itu adalah mobil mudir, ya, direktur, ya, sekolah. Baik. As-sa'atu Abbasin hadihi. Baca. As-sa'atu Abbasin hadihi. Ada tidak di sini susunan mudhaf-mudhaf ilaih? Ada. Sa'atu Abbasin, jamnya Abbas. Apakah ini jamnya Abbas? Ya. Kenapa pakai hadihi? Ya. Karena yang ditanyakan adalah sa'ah. Ya. Sa'ah, jam. Ya, jam tangan Abbas. Apakah jam tangan Abbas ini? La. Hadihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Baca. La. Hadihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Bukan. Ini adalah jam tangan Hamid. Itu baru sa'atu Abbas. Itu ya jamnya Abbas yang itu. Ya, yang ini jamnya Hamid. Dzalika dikun wa tilka dajajatun. Dzalika dikun wa tilka dajajatun. Apa artinya? Dzalika dikun, itu jago, dan itu babon. Ya, itu ayam betina. Ya, itu babon. Barakallahu fiik. Insyaallah dipahami. Baik. Lanjutkan. Tamarin, latihan-latihan. Ya. Iqra waktub. Baca dan tulislah. Baca dan tulis. Silakan. Gilirannya. Monggo. Giliran siapa antum? Ya. Ya. Nomor 1, silakan dibaca. Ya. Ya. Hadihi madrasatun wa tilka jami'atun. Jami'atun apa jami'atun? Jami'atun. Ulangi. Hadihi. Hadihi madrasatun wa tilka jami'atun. Apa artinya? Itu adalah sekolah. Ini adalah sekolah dan itu adalah universitas. Ya. Barakallahu fiik. Lanjutkan nomor 2, Pak Tarkijo. Dalika himarun wa wat watal wa watilka baqaratun. Ahsanta. Ya, artikan. Artinya itu keledai, ya, dan itu bakorotin. Oh ya, bakorotin sapi. Ya, sapi apa? Betina. Ya. Al-bakoro. Ya. Jadi kalau sambil apa menunjuk gini apa gini? Itu. Gini dan itu semua. Ini berarti. Ini. Yang ini yang mana? Sapinya atau himarnya? Keledainya. Gini. Apa? Semuanya jauh, ya. Semuanya jauh. Iya. Dalika kan jauh. Ya. Nah, yang satu di sana, yang satu di sana. Dalika. Ya, jauh juga, cuman mudzakkar. Oh, gitu. Iya. Kalau yang tadi ya, ini dan itu. Hadihi madrasatun wa tilka jami'atun. Kalau yang nomor 2 semuanya jauh. Dalika himarun, itu adalah keledai dan itu juga itu adalah sapi betina. Hasan barakallahu fiik. Nah, nomor 3 berikutnya. Fadhal. Adzalika masjidun la tilka madrasatun. Hasan, artinya apakah itu masjid? Bukan. Itu sekolah. Ahsan barakallahu fiik. Ya, nomor 4. Hada jamilun wa tilka naqatun. Ya, hada jamilun. Apa jamilun? Unta. Nah, kalau unta jamalun. Iya. Hada jamalun wa tilka naqatun. Ahsan. Artikan. Hada jamalun, ini. Ini adalah unta. Unta. Dan itu adalah unta. Naqat. Naqah juga unta. Oh, unta. Iya. Jadi betina. Yang mana yang jantan, mana yang betina? Jamalun unta jantan. Ya. Ini adalah unta jantan dan itu unta betina. Naqah. Ya, naqah itu unta. Jadi unta itu banyak bahasanya. Jamal, ya naqah, apa lagi? Ibil, ya, semuanya unta. Baik. Ans, al-ans juga unta. Tu'ais, ais, ya. Nomor 5. Baik. Hadihi madrasatun watilka talibatun. Baik. Hadihi madrasatun watilka talibatun. Artinya ini adalah sekolah. Ini adalah sekolah dan itu. Dan itu adalah talibatun. Siswi. Siswi. Iya. Baik. Sepadan tak? Apakah sepadan? Ini sekolah, ini siswi. Kalau unta sama himar kan sama-sama binatang, ya kan? Iya. Ini kurang sepadan. Ini kurang pas ya. Berarti ya, bukan madrasah ini kayaknya. Iya. Sama-sama orang harusnya. Iya. Mudarisun. Ya? Mudarisah. Iya. Iya. Jadi tulisannya sama, khotnya sama, madrasatun dan mudarrisatun sama. Sama jadi tidak pas. Jadi tidak pas ya. Salah Bang Sarki Jo. 80 ya. Coba diulangi. Jadi lebih tepatnya bukan madrasatun tapi mudarrisatun ya. Ini bu guru lah, itu santrinya. Nah, gitu. Gitu ya. Ya, ulangin. Hadihi mudarrisun. Ada tunnya, mudarrisatun. Hadihi mudarrisatun watilka talibatun. Ahsan. Artinya apa tadi? Ini adalah ibu guru. Ya. Dan itu adalah siswi. Ahsan. Barakallahu. 100 ya. Nomor 6. Adal. Hada kalbun, ya. Wadhalika qittun. Ya, hada kalbun, wadhalika qittun. Artikan. Ini anjing dan itu kucing. Ini anjing dan itu kucing. Ahsan. Ya. Baik. Nomor 7. Hadal. Hada. Hada baitun. Hada baitun ma'udani. Mu'adzini. Mu'adzini. Ya. Wa dalika. Nah. Bukan dalika, itu ada ta, lam dan kaf. Wa tilka hadi qatun. Hadi qatu masuk ke ta ya, di idhofah. Di apa? Ya. Hadi kotut tajiri. Ahsan tak. Ya. Baik. Walaupun kita belum tahu hadiqah kan belum tahu artinya kan? Ya, tapi sudah betul bacanya. Hada ini adalah baitul muadzini. Ya, rumahnya muadzin. Ya. Rumahnya muadzin. Watilka dan itu hadiqatut tajiri. Hadiqatun artinya kebun. Ya. Kebun, kebun, ya, hadiqah, ya, iya. Watilka hadiqatu tajiri, ya, dan itu kebunnya pedagang. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, kita ulang bersama, ya, qiraah tadi latihan yang pertama nomor 1 sampai 7. هذه مدرسة وتلك جامعة. ذلك حمار وتلك بقرة. يا نمبر 3. أذلك مسجد؟ لا تلك مدرسة. Baik. Hada jamalun wa tilka naqatun. Hada jamalun wa tilka Ya. Nomor 5. Hadhihi madrasatun wa tilka talibatun. Afwan. Ya, saya terpleset ya. Yang betul apa tadi? Mudarrisatun ya, afwan ya. Hadhihi mudarrisatun wa tilka talibatun. Baik, nomor 6. Hadza kalbun wa dzalika qittun. Baik, nomor 7. Hadza baitul muadzini wa tilka hadiqatut tajiri. Hadza baitul muadzini wa tilka hadiqatut tajiri. Baik. Berikutnya latihan kedua. Ya, dan terakhir insyaallah. Ashir ya. Ashir yakni tunjuklah atau berilah kata isyarat, bubuhkan kata isyarat. Ya, ilal kalimatil atiyah ya. Pada kata-kata berikut ini ya. Bismi isyaratin, dengan isim isyarah, kata tunjuk ya, kata tunjuk. Lil ba'idi, untuk benda yang jauh. Ya, untuk benda yang jauh, ba'id. Ya, jadi menggunakan itu. Nah, tinggal dipilih mana yang muannas dan mana yang mudzakkar. Mudzakkar dengan dzalika, muannas dengan apa? Tilka. Ya. Baik. Giliran siapa? Dan nomor 1, 2 dan 3, ya. Jadi caranya langsung digabung ya, digabung dengan kata wawu. Contohnya tilka ummun wa dzalika abun wa dzalika qalamun, gitu ya. Tilka umun wa dzalika abun wa dzalika qalamun. Ahsan. Tilka umun wa dzalika abun wa dzalika qalamun, ya. Tidak ada hadza, tidak ada hadhihi. Dua saja. Dzalika wa tilka. Baik, nomor 4 sampai 6. Fadal. Tilka mil'aqatun wa dzalika 'ainun wa tilka 'ainun hajarun wa dzalika hajarun. Ahsan, ya. Yang mil'aqah dan 'ain ini muannats. Tilka mil'aqatun wa tilka 'ainun wa dzalika hajarun. Ya. Fadal. 7 sampai 9. Dzalika qamisun wa tilka qidrun wa tilka nafidatun. Ya, nomor 7. Dzalika qamisun. Nomor 8. Wa tilka qidrun. Ya, qidrun termasuk muannats. Demikian. Al-Arab meletakkan kata qidrun itu pada posisi atau jenis muannats. Wa tilka nafidatun. Ahsan. Tilka baqaratun wa dzalika maktabun. Tilka wa tilka naqatun. Baik, ahsan. Tilka baqaratun wa dzalika maktabun wa tilka naqatun. Ahsan. Nomor 13. Dzalika muhandisun wa dzalika muadzinun wa tilka mumarridatun. Ya. Hadza dzalika muhandisun, itu orang muhandis. Wa dzalika muadzinun wa tilka mumarridatun. Ya. Baik. Nomor 16 apa? Sarirun. Apa yang tepat? Dalika, ya. Dalika sarirun. Nomor 17. Tilka hadiqatun. 18. Tilka talibatun. 19. Dalika jamalun. 20. Tilka battatun. Tilka battatun. Battah. Battatun. Baik. Al-kalimatul jadidah, kata-kata atau kosakata yang baru. Al-mumarridatu. Baca. Al-mumarridatu. Lagi. Al-mumarridatu. Al-mumarridatu. Apa artinya? Perawat. Perawat. Baik. Kalau perawat laki-laki tinggal dibuang taknya. Mumarridu. Al-mumarridu. Tak marbotanya dibuang, lalu huruf dhadnya ya dhammah. Al-hadiqatu. Al-hadiqatu. Al-hadiqatu. Kebun. Ya, kebun. Atau taman, sama saja. Kebun. Al-battatu. Al-battatu. Ini apa? Bebek. Ya, bebek. Baik. Al-mu'adzinu. Ya, apa artinya? Mu'adzin, tukang azan. An-naqatu. An-naqatu. An-naqatu. Apa? Unta, betina. Naqah, nuq, naqah. Baik. Al-baydatu. Al-baydatu. Al-baydatu. Al-baydatu. Artinya? Telur. Telur. Baik, telur. Telur. Baydah. Cobalah sekarang dibaca lagi 6 kata yang baru dengan menghilangkan al-nya. Ya. Baik, jadi gimana? Muncullah tanwinnya di akhir. Mumarridatun. Hadiqatun. Battatun. Muaddinun. Naqatun. Baydatun. Barakallahu fikum. Sama, artinya sama. Dengan al ataupun tidak, secara umum artinya sama. Ya. Nah. Tetap tidak berubah. Nah. Kemudian di bawah ini ada penyebutan tentang istilah ya untuk kita kenal, yaitu ada 4 kata-kata tunjuk yang telah kita lalui dari sejak awal pertemuan kita sampai pertemuan pada pelajaran ke-7 ini. Ada 4 kata tunjuk atau yang disebut dengan isim isyarah. Apa namanya? Isim isyarah. Ya, perlu kita menyebut istilah ini. Isim isyarah. Ya, isim isyarat. Ya, kata tunjuk. Ada isim isyarah lil qarib, ya, untuk yang dekat. Ada pula lah yang apa? Jauh, lil ba'id, ya. Yang untuk jarak dekat adalah hadza dan hadhihi. Hadza, hadhihi. Ini jarak dekat, ya, isim isyarah lil qarib. Untuk jarak jauh, dzalika dan tilka, ya. Untuk dzalika, yakni dzalika untuk mudzakkar, tilka untuk muannats. Hadza mudzakkar, hadhihi untuk muannats, ya. Contoh kalimatnya, hadza Muhammadun. Dzalika Hamidun. Muannats hadhihi Aminatu tanpa tanwin, tilka Zainabu. Nah, barakallahu fikum. Nah, demikian pelajaran kita, ya. Kita sudah sampai pelajaran ke-7, ya. Tidak terasa sudah hampir 100% ini. Seperempatnya lah, kurang lebih seperempat dari buku pertama, ya. Hampir seperempat. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya, ya. Barakallahu fikum. Insyaallah cukup, ya. Hari Kamis depan insyaallah bila tidak ada halangan kita akan masuk pelajaran baru, ya, pelajaran ke-8. Nah, naktafi bihadzal qadar. Ya, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Alhamdulillah.